Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, banyak orang Muslim yang pada masa kecilnya belum diakikahi. Ada yang memang karena orang tuanya kurang mampu atau sedang kesulitan ekonomi saat sang anak dilahirkan. Ada pula karena alasan lain sehingga orang tuanya tidak mengakikahinya pada masa kelahirannya. Masalahnya, Nabi pernah menyampaikan pada kita bahwa setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka tak sedikit kaum Muslim yang menganggap jika belum diakikahi di masa bayi sekalipun sudah dewasa, maka sang anak tetap akan tergadai. Benarkah demikian? Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini memang banyak mengundang tanya, khususnya kalimat, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Oleh karena itu, perlu dipahami dahulu makna kalimat ini. Maka makna dari setiap anak tergadai oleh akikahnya adalah bahwa Allah menjadikan akikah bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Karena setiap bayi yang lahir akan diikuti setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhiratnya. Maka akikah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya. Mengapa demikian? Karena setan telah bersumpah kepada Allah bahwa dia akan menghancurkan keturunan Adam kecuali sedikit di antara mereka. Maka setan selalu berada di tempat pengintaian terhadap si anak yang dilahirkan itu semenjak keluar ke dunia. Sewaktu anak lahir, setan bersegera mendatanginya, berusaha menjadikannya dalam genggamannya, dan berusaha agar anak itu dijadikan rombongan pengikut dan tentaranya. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi orang tua untuk melepaskan gadaian setan itu dengan menyembelih kambing sebagai tebusannya. Jika orang tua belum menyembelih untuknya, si anak masih tergadai dengannya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bayi tergadai dengan akikahnya, maka alirkan darah sembelihan akikah untuknya dan singkirkan kotoran, cukurlah rambutnya darinya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak tergadai dengan akikahnya juga ada makna lain yang disampaikan Imam Ahmad. Menurutnya kalimat hadis ini berbicara mengenai syafaat. Artinya, jika anak tidak diakikahi, kemudian dia meninggal masih bayi, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Qayyim. Kalimat setiap anak tergadaikan dengan akikahnya tidak ada hubungannya dengan syafaat. Karena syafaat anak untuk bapak tidak lebih utama dari syafaat bapak untuk anaknya di akhirat. Padahal seorang bapak tidaklah berhak memberikan syafaat untuk anak, demikian juga semua kerabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, dan takutilah suatu hari yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Al-Quran Surah Luqman ayat 33. Demikian pula firman Allah, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 48. Maka pada hari kiamat siapa saja tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi olehnya. Dan izin Allah itu tergantung kepada amalan orang yang dimintakan syafaat, yaitu amalan tauhidnya dan keikhlasannya. Demikian pula syafaat itu tergantung kepada kedekatan dan kedudukan pemohon syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan diperoleh dengan sebab kekerabatan. Oleh karena itu, anak tergadai oleh akikahnya tidak terkait dengan syafaat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwa seorang hamba itu tergadai dengan usahanya sendiri. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Quran Surah Al-Mudathir ayat 38. Lalu bagaimana jika sang anak belum diakikahi hingga dewasa? Apakah dia tetap harus diakikahi? Ketetapan syariat, akikah adalah kambing disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Hari ketujuh inilah waktu yang disepakati oleh para ulama untuk akikah. Jika luput dari hari ketujuh, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa akikah jadi gugur. Namun ulama Hambali berpendapat, jika luput dari hari ketujuh, akikah boleh dilaksanakan pada hari ke-14. Jika juga belum ada kesempatan, boleh juga dilaksanakan pada hari ke-21. Akan tetapi menurut ulama mazhab Syafi'i, akikah masih jadi tanggung jawab seorang ayah hingga waktu si anak baligh. Jika sudah dewasa, akikah jadi gugur. Namun anak punya pilihan, boleh mengakikahi diri sendiri. Ulama masa kini kemudian memberikan solusi hukumnya bahwa anjuran akikah menjadi tanggung jawab ayah yang menanggung nafkah anak. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah pada hari ketujuh dari kelahiran, orang tua dalam keadaan fakir atau tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikah, karena Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Al-Quran Surah Ad-Daghabun ayat 16. Namun apabila ketika waktu dianjurkannya akikah orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi perintah bagi sang ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa akikah ketika dewasa tidak perlu lagi diadakan, karena akikah menjadi gugur ketika sang bayi sudah dewasa. Demikian pula mengakikahi diri sendiri tidaklah perlu, karena tidak ada hadis yang mendukungnya. Apalagi akikah adalah tanggung jawab orang tua dan bukan tanggung jawab anak. Maka jika ingin mengakikahi ketika dewasa, maka tetap jadi tanggungan orang tua. Itu pun harus dilihat apakah saat kelahiran orang tuanya dalam keadaan mampu ataukah tidak. Jika saat itu tidak mampu, maka tidaklah perlu ada akikah, karena akikah tidaklah bersifat memaksa. Akan tetapi jika saat anak dilahirkan kondisi orang tua saat itu mampu, maka hendaklah orang tua menunaikan akikah untuk anaknya meskipun sudah dewasa. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Kasana, bangun kesiangan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern karena tak sedikit aktivitas dan pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari. Akibatnya, bangun kesiangan menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana sholat subuhnya? Apakah karena sholat subuhnya sudah lewat bisa dikodok di lain waktu? Atau harus dilaksanakan di saat itu juga? Jika seseorang tertidur pulas dan tak terasa sudah lewat waktu subuh atau sampai matahari terbit, maka dia wajib untuk segera melakukan sholat subuh saat itu juga tanpa menundanya. Kondisi ini pernah terjadi dan dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menuturkan, pada suatu malam kami menempuh perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat menjelang pagi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan sholat subuh. Bilal berkata, saya akan membangunkan kalian. Di saat semua terlelap, Bilal berusaha tetap terjaga dengan bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ia justru ikut tertidur dengan pulasnya sehingga tidak sadar jika waktu sudah menunjukkan lewat subuh. Nabi yang bangun lebih dulu kaget karena melihat busur tepian matahari sudah muncul. Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai Bilal, mana bukti ucapanmu?" Bilal menjawab, "Saya tidak pernah tidur sepulas malam ini." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun dia mau dan mengembalikannya kapanpun dia mau. Hai Bilal, bangunlah dan suarakan azan." Kemudian Rasul dan rombongan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat meski matahari agak meninggi sedikit dan bersinar putih. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu sholat subuh sekalipun telah lewat waktunya tetap harus dilaksanakan begitu dia bangun atau begitu dia ingat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka kafarah tebusannya adalah dia sholat ketika dia ingat." Muttafaqun alaihi. Dalam kondisi ini, dia tidak berdosa karena terjadi tanpa disengaja. Maka hal ini pun tidak termasuk melalaikan sholat. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabdanya, "Jika seseorang tertidur, itu bukanlah berarti lalai dari sholat. Yang disebut lalai adalah jika seseorang dalam keadaan sadar sudah terbangun. Jika seseorang itu lupa atau tertidur, maka segeralah dia sholat ketika dia ingat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tundaikanlah sholat ketika seseorang itu ingat." Al-Quran Surah Toha ayat 14. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, orang yang terbangun pagi kesiangan tidak boleh mengkodok sholat subuhnya di lain waktu, tapi harus langsung melakukannya secepatnya setelah bangun atau ingat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bukankah sholat di saat matahari terbit itu dilarang dalam syariat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang umatnya sholat saat matahari terbit, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, karena pada waktu itu matahari terbit pada dua tanduk setan. Tak perlu dipahami bahwa larangan yang dimaksudkan adalah larangan mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Hal ini tidak berlaku bagi sholat wajib yang terlambat karena kesiangan. Oleh karena itu, dalam kondisi ini banyak ulama kontemporer yang menfatwakan jika seseorang tertidur sehingga luput dari sholat subuh, dia terbangun ketika matahari terbit atau beberapa saat sebelum matahari terbit, atau beberapa saat sesudah matahari terbit, maka wajib baginya mengerjakan sholat subuh ketika dia terbangun. Baik matahari terbit ketika dia sedang sholat, atau ketika mau memulai sholat matahari sedang terbit, ataupun memulai sholat ketika matahari sudah terbit. Dalam kondisi ini hendaklah dia menyempurnakan sholatnya sebelum matahari memanas. Dan yang perlu diperhatikan hendaknya, seseorang tidak menunda sholat subuh hingga matahari meninggi atau memanas. Lalu bagaimana jika orang yang bangun kesiangan itu bukan tanpa sengaja, tapi memang sengaja mengatur waktu bangun, sehingga mayoritas waktunya dia selalu bangun setelah matahari terbit. Apakah dia juga harus sholat subuh setelah matahari terbit? Semua orang muslim wajib menunaikan sholat wajib pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Perlu diperhatikan bahwa waktu sholat subuh adalah mulai dari terbit fajar kedua, fajar shodiq, hingga terbit matahari. Artinya, waktu sholat sudah ditentukan waktunya, sudah bisa ditakar dan diperkirakan, bahkan dengan mudah direncanakan. Sehingga mengatur sholat subuh tentunya terkait erat dengan pembiasaan waktu tidur malamnya. Oleh karena itu, aktivitas di malam hari yang menyebabkan bangun pagi terlambat bukan menjadi alasan untuk mengundur waktu subuh. Bahkan sekalipun seseorang selalu bekerja hingga larut malam atau lembur atau selalu bekerja di shift malam, tidak juga bisa menjadi alasan. Maka haram hukumnya orang yang selalu atau membiasakan bangun subuhnya terlambat hingga matahari terbit sehingga mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Demikian pula penyebab orang bangun terlambat, misalnya karena lembur, jika lembur selalu menjadi penghalang, atau penyebab bangun siang hingga sholat subuh terlambat, maka lembur itu bisa terlarang. Perlu diketahui pula bahwa setiap amalan yang dapat menyebabkan kita mengakhirkan sholat dari waktunya, maka amalan tersebut menjadi terlarang untuk dilakukan, kecuali jika amalan tersebut dikecualikan oleh syariat agama. Orang yang lalai dari sholat subuh mungkin banyak sebabnya. Mungkin karena ingin mengulang pelajaran, atau mungkin pula karena ada pekerjaan yang harus dilembur hingga larut malam. Atau mungkin pula karena malamnya diisi dengan menikmati hiburan, atau mungkin pula hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya. Apalagi kebiasaan ini sudah disetting atau diatur dengan alarm untuk bangun setelah terbit matahari, dan ini menjadi rutinitasnya. Jika memang alasan-alasannya seperti ini, tanpa memperhatikan sebab untuk bangun pagi, maka hal ini sama saja dengan meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat bukanlah perkara sepele. Dosanya bukan dosa yang biasa-biasa saja. Dosa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim menjelaskan, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat, sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib, sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Menukil penjelasan Ibnu Hazm, Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan atau salah satu sholat wajib dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk pelaku dosa. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sauban radhiyallahu anhu yang pernah menjadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggalkan sholat seperti kasus-kasus ini hendaknya bertaubat dengan penuh penyesalan, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan dia harus kembali menunaikan setiap sholat pada waktunya. Pemirsa Khazanah, sebagian besar manusia kelak akan masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyampaikan informasi betapa sedikitnya orang yang masuk surga dibanding yang masuk neraka. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 103. Dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, dan sesungguhnya iblis telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang yang beriman. Al-Quran Surah Saba ayat 20. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh neraka Jahannam akan kami penuhi dengan jenismu, iblis, dan semua orang di antara mereka yang mengikutimu. Al-Quran Surah Sa'ad ayat 85. Informasi besarnya penghuni neraka ini bersumber dari Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu seberapa jumlah penghuni neraka itu? Dan siapakah mereka? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan fakta yang sangat miris bahwa manusia yang masuk surga adalah 1 banding 1000. Setiap 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Artinya, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Informasi ini bukan dari ucapan sembarang orang, tapi informasi akurat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja informasi ini membuat kita ngeri. Siapa yang termasuk 1 orang yang masuk surga dari setiap 999 orang yang masuk neraka? Kekhawatiran ini pula yang dirasakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada Adam, wahai Adam. Adam menjawab, aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam, sisihkan para penghuni neraka. Adam bertanya, berapa banyaknya para penghuni neraka? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang. Pada saat itu rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan. Dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat pedih. Sampai di sini tentu para sahabat begitu sedih, begitu khawatir akan masa depannya di akhirat. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergembiralah. Yang 1000 orang itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian. Kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah 1/3 dari penduduk surga. Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng, atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai. Dengan informasi ini tentu kita sangat berharap umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi penghuni surga terbanyak di antara umat-umat terdahulu, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya menjadi mayoritas penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.